بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaAllah. قال المؤلف الباب الرابع عشر الوديعة والإتلافات وفيه مسائل. Bab yang ke-14 yang membahas tentang permasalahan al-wadi'ah, barang titipan, wal-itlafat, dan kerusakan sesuatu yang dititipkan dan terjadi kerusakan padanya. Wafihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa adillatu masyru'iyatiha. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang ta'rifuha, definisinya, pengertian dari al-wadi'ah, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil disyariatkannya permasalahan al-wadi'ah. Ta'rifuha, awalan ta'rifuha, al-wadi'atu hiya 'ainun yada'uha malikuha aw na'ibuhu 'inda man yahfadhuha bila 'iwadhin. Pengertian dari al-wadi'ah adalah al-wadi'atu hiya 'ainun. Al-wadi'ah adalah 'ain, bukan mata ya, bukan 'ainun mata, enggak, tapi maknanya adalah suatu benda, suatu barang, bisa motor, bisa mobil, bisa perkakas rumah. Ainun disebutkan ain di sini aizat, bukan wasof, bukan sifat. Yadha'uha malikuha, yang diletakkan oleh pemiliknya, dititipkan oleh pemiliknya, au naibuhu, atau wakilnya. Karena seseorang bisa saja menyuruh wakilnya untuk melakukan sesuatu. Ketika yang menjadi wakil tersebut memang benar-benar diketahui, ini merupakan wakil dari si fulan, maka dia boleh melakukan transaksi, boleh bertasarruf terhadap benda dari orang yang telah mewakilkannya. Inda man yahfadhuha, kepada orang yang akan menjaga barang tersebut, bila iwadin, tanpa ada timbal balik, tanpa ada upah. Ini wadi'ah, yaitu suatu benda yang dititipkan oleh pemiliknya atau wakil dari pemilik benda tersebut kepada orang yang bisa menjaga benda tersebut tanpa ada bayaran. Ini wadi'ah. Berbeda dengan ariyah, nanti akan kita lewati pada bab-bab selanjutnya pembahasan tentang ariyah, barang pinjaman. Kalau wadi'ah, yang punya barang, dia menitipkan kepada orang yang bisa menjaganya. Afwan ya Aba Fulan, ini anak mau safar pulang kampung mungkin 2-3 bulan. Anak titip ini, kunci rumah beserta rumah anak. Di situ ada mobil, di situ ada motor, di situ ada macam-macam lah. Minta tolong dilihat-lihatkan, dijaga. Ini namanya al-wadi'ah. Seseorang menitipkan barangnya kepada orang yang menjaganya tanpa ada imbalan, tanpa ada upah. Sedangkan al-ariyah adalah seseorang meminjam suatu benda dari pemiliknya. Afwan ya Aba Fulan, ana ingin melakukan safar, bisa enggak pinjam motor antum? Sama pemilik motor tadi akan menitipkannya kepada yang meminjamnya. Hanya bedanya, kalau al-wadi'ah, barang tersebut dijaga untuk kemaslahatan pemiliknya. Sementara al-ariyah, barang pinjaman, itu harus dijaga oleh yang meminjam untuk kemaslahatan dirinya sendiri yang meminjam tadi. sama-sama barang itu harus dijaga oleh orang yang menerimanya, baik yang dititipi ataupun yang meminjamnya. Qala dzanian adillatu masyru'iyyatiha. Yang kedua, yang membahas tentang dalil disyariatkannya al-wadi'ah. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Al-asl, kalau disebutkan di sini, adillatu masyru'iyyatiha, al-aslu fiha atau al-aslu fihi, maknanya dalilnya. Bukan asal. Asalnya adalah dalilnya. Dalil disyariatkannya al-wadi'ah, dalil disyariatkannya jual beli, dalil disyariatkannya al-ariyah, dalil disyariatkannya seperti pembahasan kita yang telah lalu syuf'ah. Al-aslu, selalu disebutkan kalimat al-aslu fiha atau al-aslu fihi, maknanya adalah dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang diberi amanah dia menjalankan amanahnya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak, kepada ila ahliha, yang berhak untuk menerima amanah tersebut. An-Nisa ayat ke-58. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Addil amanata, tunaikanlah amanah itu, liman i'tamanaka, kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Tolong saya menitipkan barang ini, dijaga. Tunaikan amanahmu. Engkau sebagai orang yang mu'taman, amin, sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga barang tersebut, maka jalankan tugasmu. Wala takhun man khanaka, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Oh, si fulan itu pada waktu yang dulu dia berkhianat kepadaku, sudah sekarang kesempatan untuk balas dendam, untuk balas pengkhianatan. Enggak, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Engkau menerima amanah, laksanakan amanah tersebut. Dan jangan menggubris, jangan berniat untuk mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula dalil berikutnya adalah al-ijma'. Di sini al-muallif, pengarang kitab, atau para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar, tidak menyebutkan ijma', biasanya disebutkan. Di antara dalilnya adalah al-ijma'. Namun di sini tidak disebutkan, dan di sana ada ijma', ijma' para ulama yang membolehkan adanya al-wadi'ah. وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ وَالْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ لِلْإِدَاعِ. Disebutkan juga di sini dalilun nazar. Disebutkan tentang an-nazar, sebuah penelitian atau sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kaum muslimin. وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ وَالْحَاجَةَ, juga karena kondisi kebutuhan manusia, sesuatu yang darurat. Da'iyah itu mengajak, membolehkan adanya al-ida', menitipkan barang, menyerahkan barang, mengamanahkan barang dari pemiliknya kepada orang lain. Karena tidak mungkin seseorang akan selalu bisa menjaga harta bendanya sendirian. Ada kalanya dia safar, ada kalanya dia sakit, ada kalanya dia membutuhkan dari yang lainnya, sehingga menitipkan barang ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu terkenal sebagai seorang amin di tengah kaum Quraisy. Dan mereka, orang-orang Quraisy, banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy atau orang-orang biasa dari kalangan Quraisy, banyak di antara mereka yang menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan amanah, digelari dengan As-Sadiqul Amin, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam ucapannya, dan memiliki sifat amanah, sehingga mereka menitipkan barang-barangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau hijrah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy yang masih ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diamanahkan kepada Ummu Hani. Kemudian memerintahkan agar Ummu Hani menyerahkan, mengembalikan barang-barang titipan itu kepada para pemiliknya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Syahid bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wadi'ah ini telah ada dan beliau menjadi orang yang terpercaya dalam menjaga barang-barang orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau. Qala faman wajada fi nafsihi al-qudrata 'ala hifdhil amanati fa innahu yustahabbu lahu an yaqbala al-wadi'ah. Maka barang siapa yang mendapati, faman wajada, barang siapa yang mendapati, menjumpai fi nafsihi pada dirinya, al-qudrata, kemampuan untuk menjaga barang tadi. Dia tahu dia punya kemampuan, dia tahu dia adalah seorang yang amin, dia tahu bahwa dia bisa menjaga barang tersebut, ala hifdhil amanah. Dia punya kemampuan untuk menjaga sebuah amanah. Fa innahu yustahabbu lahu, maka disunnahkan, disenangi bagi orang tadi, an yakbalal wadi'ah, untuk menerima wadi'ah, barang titipan tadi. Termasuk di sini orang-orang yang mendapatkan tugas bukan hanya sekedar benda barang saja, tetapi mereka-mereka yang mendapatkan tugas dalam bentuk ta'awun, seperti di ma'ahad kita ini, si fulan diberi amanah untuk menjadi ketua royongan ini, si fulan diberi amanah untuk menjadi bendahara, si fulan diberi amanah untuk menjadi ini dan itu, bila iwad, tanpa ada imbalan, hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam bab al-wadi'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah tabaraka wa taala akan selalu memberikan pertolongan, bantuan, kemudahan kepada seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya sesama muslim. Qala amma idza 'ulima min nafsihi 'adama al-qudrati ala hifdhil wadi'ati fa innahu la yajuzu laha qabuluha. Adapun jika orang tersebut dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk menjaga sebuah amanah, tidak mampu untuk menerima sebuah amanah, lemah dia dari menjaga amanah tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menerima amanah itu. Bukan sekedar masalah ya sudah saya siap, sanggup, namun prakteknya ternyata dia lemah. Entah karena dia punya kesibukan, sering safar, anak nitip barang anak ini, oh ya sudah gak masalah. Baru sehari dua hari dititipkan, sementara kesepakatan penitipan tadi 2 bulan. Ternyata dia harus safar, aduh saya harus safar ke sana. 3 hari kemudian safar lagi. 1 minggu kemudian safar lagi. Sehingga barang yang dititipkan bisa saja terlantar. Kenapa? Karena tidak terurus. Atau fisiknya yang lemah, yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya, atau tidak mampu menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya, maka jangan memberatkan diri. Jangan memberatkan diri untuk menerima titipan tersebut untuk dirinya. Karena pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Azza wa Jal, dan konsekuensinya di dunia juga berat. Kalau seandainya barang yang dititipkan tadi mutlaf, rusak, terjadi kerusakan, maka akan dilihat. kerusakan itu terjadi karena keteledoran dia ataukah tidak. Kalau seandainya kerusakan benda yang dititipkan kepada orang tersebut karena keteledorannya, dia harus mengganti. Dia mengumpulkan uang untuk membeli barang itu saja sudah berat. Sekarang karena dia tidak memiliki kemampuan namun memaksakan diri, akhirnya terjadi keteledoran dan barang itu rusak, sehingga dia harus mengganti. Mengganti kerugian, mengganti kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Tidak lantas kemudian dia menyatakan, saya kan cuma dititipi, alhamdulillah syukur saya sudah mau untuk menjagakan barangnya. Jangan kemudian berpikiran seperti ini, karena di sana ada pembahasan nanti berikutnya, al-itlafat, al-wadi'ah wal-itlafat. Saya kan sudah menjagakan barangmu, saya sudah menerimanya sebagai amanah, terjadi kerusakan ya salahmu sendiri. Tidak demikian, karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Karena di sana ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, at-talafu fi yadil amin ghairu ma'mun ma lam yata'adda au farrat. Barang titipan yang ada di tangan orang yang menerimanya, di tangan orang yang menjaganya, ghairu madmun, itu tidak diganti rugi. Barang titipan yang rusak di tangan orang yang menerima titipan tersebut, itu tidak diganti rugi selama lam yata'adda, yang menerima amanah tersebut tidak melampaui batas atau tidak terlalu meremehkan. Misal dititipin sepeda motor, saya mau safari sepeda motor saya titipkan, ya sudah, letakkan di halaman situ. Ternyata diletakkan di halaman sudah selama seminggu di situ saja. Umumnya bagaimana seseorang menjaga motor? Ya diletakkan di tempat yang teduh, diletakkan di tempat yang tidak terkena hujan, tidak terkena sinar matahari langsung, dijaga dari gangguan orang-orang yang mungkin lewat di sekitarnya, sebagaimana dia menjaga motornya sendiri kalau seandainya dia punya motor. Ketika ternyata dia yata'adda, melampaui batas motor tadi, ketika dia mendorongnya tidak secara perlahan-lahan namun didorong dengan kuat, yang mestinya dituntun dipegangi, tidak, ini hanya didorong begitu saja tanpa dipegangi, kemudian jatuh, terjadi kerusakan. Atau dia meremehkan, sudahlah biarlah motor itu kan kuat, toh kalau dipakai sama orang yang di jalan sana ya kena hujan, kena panas, biar saja di situ selama sepekan. Ternyata terjadi kerusakan. Nah, yang seperti ini, dia yang tadinya sudah menyanggupi dirinya untuk menerima amanah, dia mengganti kerugian yang terjadi pada barang yang telah diserahkan kepadanya. Tidak dia menyatakan, sudah saya kan sudah menerima, alhamdulillah itu enggak dimaling. Coba kalau ditaruhkan di rumahmu, mungkin sudah dibawa sama maling. Itu karena diletakkan di halaman saya, maka aman dan sebagainya. Tidak seperti ini, ada hukum-hukumnya. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang membahas tentang syarat-syarat sahnya al-wadi'ah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu barakallahu fikum.